وصلنا إلى قوله تنزيل من رب العالمين. نعم. طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كمن يقولون إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. Ucapan di dalam ayat tanzil min rabbil alamin yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadzal Qur'an munazzalun min Allah Rabbil Alamin, bahwa Qur'an ini diturunkan dari Allah Rabb semesta alam. Yang dibantahan bagi kaum musyrikin yang menjuluki Quran sebagai seher, yang menjuluki Quran sebagai ucapan-ucapan dukun, atau yang menjuluki Quran sebagai syair-syair. Bal huwal haqqu, bahkan Al-Quran ini adalah kebenaran yang tidak ada keraguan padanya, dan tidak ada di balik itu kebenaran yang bermanfaat. Artinya selain Quran ini tidak ada. Faedah lainnya, annahu kalamullah takallama bih, bahwa ini benar-benar ucapan Allah yang Allah berbicara dengannya. Disebut tanzil karena diturunkan dari Allah. Mimman? Min Rabbi al-alamin. Tanzilun min Rabbil alamin. Ayat Al-Quran adalah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kalamuhu subhanahu wa ta'ala, benar-benar ucapan Allah. Sehingga faedah kedua, bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa nadiruhu, dan yang semirip dengan itu adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, walakin haqqal qawlu minni, walakin haqqal qawlu minni. Minni, min dhamir mutakallim mufrad, minni dariku. Baik, ini min rabbil alamin, dari rabbul alamin. Yang ini dariku, kata Allah. Maka jelas sekali bahwa Al-Quran dari Allah, dari rabbul alamin. Dan Allah sendiri berkata dariku, wa haqqal qawlu minni, sebenar-benar ucapan dariku, kata Allah. Atau seperti ayat lain, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Katakan, nazzalahu ruhul qudus, diturunkan oleh ruhul qudus. Mimman? Pada ayat ini min rabbika. Baik, min rabbil alamin, minni, min rabbika. Semuanya dalil bahwa Al-Quran dari Allah, dari rabbul alamin, dari rabbmu. Dan Allah katakan dariku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi faedah, kalimat tanzil apa artinya? Diturunkan. Kalau turun itu dari atas ke bawah, sahih? Berarti Allah di mana? Di atas. Idan, di samping Al-Quran kalamullah, juga ada faedah lain, uluwullah, tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, uluwullah. Itsbatu huwa itsbatu uluwillahi ta'ala ala khalqih. Faedah berikutnya adalah penetapan tingginya Allah di atas seluruh makhluknya. Karena kalimat fa'innan nuzula, karena sesungguhnya kalimat nuzul wa tanzil alladhi ta'aqqalahu al-'uqul, yang dipahami oleh akal, wa ta'arrafahu al-fitru au fitaru, fitar jamaknya fitrah, wa ta'arrafahu al-fitru, dan yang dikenali oleh fitrah adalah wusulu syai'i min a'la ila al-asfal. Kalimat turun, kalimat nuzul, kalimat tanzil, yang dipahami oleh akal, yang dipahami oleh fitrah, adalah sampainya sesuatu dari atas ke bawah. Minal a'la ila asfal, dari atas, dari ketinggian ke bawah. Berarti kalau dikatakan dari Allah diturunkan, berarti Allah di atas. Dari Allah diturunkan, berarti aina Allah? Fi sumuwi, fil uluwi, di ketinggiannya. Qala wa la yaruddu alaihi qawluhu, dan enggak bisa dibantah dengan ucapan wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Enggak bisa dibantah dengan ucapan ini, karena ini ayat memiliki makna yang berbeda dengan makna yang sebelumnya, yaitu kalimat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk kalian binatang ternak 8 pasang. Kami turunkan untuk kalian binatang ternak 8 pasang. Kata ahli mantik, ahli filsafat, ahlul kalam berkata, bukankah Allah menurunkan binatang ternak yang 8 ini tadi, 8 pasang, bukan dari langit? Berarti tidak mesti turun itu berarti dari ketinggian. Allah menciptakan 8 pasang binatang ternak. Apa itu? Binatang ternak bukan? Barakallahu fiikum. yang gaya ini, yang kaki dua, yang kaki empat, atau yang lainnya. Ini kaki empat. Yang ini bukan binatang ternak. Yang ini bukan binatang ternak. Ini kucing. Binatang ternak adalah yang boleh dimakan dagingnya. Baik. Kalau yang begini bukan. Ala kulihan. Mereka membantah kalimat enggak mesti turun itu dari atas, mulai membohongi dirinya sendiri. Iya kan? Orang semua tahunya turun itu dari atas ke bawah. Kata mereka, tidak mesti turun itu dari atas ke bawah. Allah menyatakan bahwasanya Allah menurunkan binatang ternak 8 pasang. Apakah Allah turunkan dari langit? Pluk pluk pluk pluk berjatuhan sapi, kerbau, unta. Enggak. Dari bawah. Air dari tanah Allah ciptakan dan kemudian beranak pinak. Kaifal jawab? Enggak bisa ini jadikan bantahan buat yang tadi. Enggak bisa. Mengapa? Karena ini pun ada makna turunnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari atas sana. Kun, jadilah sapi, maka jadilah sapi di bumi. Kun jamalan, kun baqaratan, kun, jadilah. Karena Allah menceritakan tentang dirinya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah berkata, jadilah, maka jadilah dia. Maka Allah perintahkan di sana dengan kalimatnya, dari atas sana kun, maka jadilah di bumi. Seakan-akan Allah menurunkan. Karena yang turun adalah perintahnya. Kun, jadilah, maka jadilah dia. Tidak ada pertentangan. Tetap saja turun itu ke bawah. Tetap saja turun itu ke bawah. Lihat kalimat beliau. Li'anna naqulu. Karena kita berkata. Innalladhi anzalaha fawqa samawatihi. Karena yang menciptakannya, yang menurunkannya adalah Allah. Dan Allah di atas langit-langitnya. Fa'anzalaha lana bi'amrihi. Maka Allah turunkan dengan perintahnya. Yani perintahnya yang Allah turunkan. Sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Isa di perut Maryam. Dari mana? Dari ketinggiannya. Allah katakan jadilah. Maka ditiupkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala oleh Jibril ke perut Maryam. Maka jadilah Isa di perut Maryam. Ada makna turun enggak? Ada. Apa makna turunnya? Allah perintahkan dari langit, jadilah di bumi. Allah perintahkan dari ketinggiannya, maka jadilah di bumi. Samaniyata azwaj, 8 pasang. Berarti tetap saja yang namanya turun dari atas ke bawah. Di akhir kalimat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan wa dzakara tanzil mudhafan ila rububiyyatihi lil alamin. Allah turunkan kalimat tanzil ini tadi dalam keadaan diidhafahkan kepada rububiyahnya terhadap seluruh alam. Ini maksudnya. Tanzilum mir rabbil alamin. Ini rububiyah. Ya. Terhadap seluruh alam. Rububiyahnya Allah kepada seluruh alam. Kata Ibnu Qayyim, Allah turunkan kalimat tanzil dan disandarkan kepada rububiyahnya terhadap seluruh alam. Yang konsekuensinya al-mustalzimah limulkihi, yang menunjukkan kekuasaannya, kerajaannya lahum terhadap seluruh alam, wa tasarrufihi fihim, dan untuk bebas berbuat apapun itu tasarruf fihim pada seluruh alam, wa hukmihi alaihim, yang juga memberikan konsekuensi, yang menghukuminya juga atas mereka, juga Allah. Wa ihsanihi wa in'amihi alaihim, yang juga kebaikannya, kenikmatan-kenikmatannya Allah berikan pada mereka. Wa anna man hadza sya'nuhu ma'al khalqi, dan bahwasanya yang seperti ini keadaannya terhadap makhluk, kaifa yadiqu bihi ma'a rububiyyatihi tammah an yatrukahum suda, maka apakah mungkin yang demikian keadaannya bersama makhluk-makhluknya, apakah pantas baginya bersama rububiyahnya yang sempurna, apakah pantas meninggalkan seluruh makhluknya begitu saja, membiarkannya begitu saja sudan sia-sia, wayada'ahum hamalan, dan membiarkannya sebagai perkara yang mubazir begitu sia-sia. Wayakhluquhum abasa, dan menciptakannya dalam keadaan kosong, tidak bermanfaat, tidak mungkin. Perhatikan apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim, disandarkan kalimat tanzil kepada Rabbul Alamin yang berarti rububiyah Allah terhadap seluruh alam. Apa maknanya rububiyah terhadap seluruh alam? Pertama, khalaqaha, Allah yang menciptakannya. Wallahu dabbaraha, hanya kembali kepada alamin. Wa tasarrafa fiha, dan Allah bebas berbuat apapun karena Allah Rabbnya. Karena Allah Rabbnya, maka Allah bebas tasarrafa fiha, berbuat apapun di alam ini. Apalagi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena makna Rabbul Alamin disebutkan bahwasanya dialah Allah yang berbuat padanya, wa hakamahu alaihim, menghukuminya, hakamaha, apa lagi, wa ihsan, Allah yang memberikan kebaikannya, ihsaniha, wa in'am fiha, apa lagi, ini semua makna rububiyah. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengapa tanzilun, bahwa Quran itu diturunkan tidak hanya kalimatnya diturunkan Allah titik, enggak, tapi menyebut Allah dengan apa, dengan rububiyahnya, diturunkan oleh yang memiliki, yang mengatur seluruh alam, yang berbuat padanya, yang menghukuminya, yang memberikan kenikmatan padanya, yang memberikan kebaikan kepadanya, yang mengatur seluruhnya, yang memilikinya. Malakah, dan yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur, yang berbuat, yang menghukumi, yang memberikan kebaikan, apakah mungkin, apakah yaliku bihi, apakah pantas baginya yang memiliki sekian rububiyah dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, apakah mungkin an yatrukahu suda, apakah mungkin akan meninggalkannya begitu saja sia-sia, habis diciptakan selesai begitu. Enggak ada aturan, enggak ada perintah, enggak ada larangan, enggak ada hukum, enggak mungkin. Mustahil. Oleh karena itu, Al-Qur'an tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam ini, yang mengaturnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan. Pasti Allah akan memberikan apa? Perintah dan larangan, syariat kepada makhluk-makhluk yang bernama manusia dan jin. Rahmatan, sebagai rahmat buat mereka. Ini yang terkandung dalam ayat Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia akan dibiarkan tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Apakah manusia mengira bahwa Allah akan membiarkan mereka begitu saja, sudan, sia-sia? Ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia? Tidak mungkin. Kalian diciptakan di dunia pasti ada hikmah di balik itu. Tidak mungkin sia-sia. Apa hikmahnya? Perintah dan larangan, aturan. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apakah mungkin bagi Allah yang memiliki rububiyah tadi, la ya'muruhum wa la yanhahum, tidak menyuruh mereka, tidak melarang mereka, wala yutibuhum wala yu'aqibuhum, apakah mungkin Allah membiarkan mereka tanpa diberi pahala, tanpa diberi dosa, tanpa diberi azab? Tidak mungkin. Bukankah ada orang yang jahat sejahat-jahatnya sampai mati belum dihukum? Ada enggak? Banyak. Ada orang yang zalim sezalim-zalimnya sampai matinya dia belum pernah mendapatkan hukuman? Ada. Apakah enggak ada balasan nanti yaumul qiyamah? Tidak mungkin. Pasti akan ada balasan. Sebaliknya, bukankah ada orang yang berhak tapi haknya dirampas, didolimi, disakiti, dan berakhir dengan dibunuh? Apakah orang ini tidak dibela nanti yaumul qiyamah oleh Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Allah yang merupakan Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pengatur alam semesta, tidak mungkin akan membiarkan kedoliman begitu saja tanpa ada balasan. Tidak mungkin membiarkan orang-orang baik tanpa diberikan kebaikan. Tidak mungkin akan dibiarkan orang-orang yang terdolimi tanpa ditolong. Tidak mungkin. Imma di dunia ditolong oleh Allah, wa imma Allah akan gantikan mazlamahnya nanti yaumul qiyamah berlipat kali. Allah berkata lagi Dzul Qayyim, faman aqarra biannahu rabbul alamin, siapa yang menetapkan bahwa Allah adalah rabbul alamin, aqarra bianna alqur'ana tanziluhu ala rasulih, maka dia akan menetapkan pula bahwa Quran itu diturunkan oleh rabbul alamin atas rasulnya, wasadalla bikaunihi rabbil alamin ala thubuti risalati rasulih wa sihhati ma jaa bihi, dan berdalil dengan keadaannya bahwa yang menurunkan adalah Rabbul Alamin, dengan itu kita bisa menetapkan bahwa beliau benar-benar Rasul. Mengapa? Membuktikan bahwa beliau alaihi salatu wassalam benar-benar Rasul. Ini tanzil. Al-Quran dijuluki tanzil. Diturunkan. Diturunkan pada siapa? Pada Rasul. Diturunkan pada Rasul. Baik. Dari siapa? Dari Rabbul Alamin. Maka diterimanya Al-Quran oleh Rasulullah SAW dalil bahwa beliau adalah utusan Rabbul Alamin. Bukti bahwa Rasul adalah diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, benar-benar Nabi yang dipilih oleh Allah. Dan itu dalil yang lebih kuat daripada dalil-dalil mukjizat. Perhatikan kalimat berikutnya. Wa hadzal istidlal aqwa wa asyraf min istidlal bil mu'jizati wal khawariq. Pendalilan dengan Quran ini lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat, lebih otentik lebih otentik daripada pendalilan dengan mukjizat atau dengan khawarij, dengan sesuatu yang luar biasa. Khawarij dari kata khariqil adah. Khariqil adah, keluar dari kebiasaan. Wa in kanat dalalatuha aqrab ila adhani umumin nas. Walaupun mukjizat-mukjizat pendalilannya lebih mudah dicerna oleh masyarakat awam. Biasanya lebih mudah diterima oleh adhan umumin nas. Adhan, pikiran-pikiran umumin nas, keumuman manusia, masyarakat awam. Wa tilka innama takunul khawasul uqala. Adapun pendalilan dengan Quran hanya untuk orang-orang yang istimewa, orang-orang yang aqil, uqala, orang-orang yang cerdas. Perhatikan. Barakallahu fiikum. Ketika Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun mempertanya, kenapa betul engkau adalah utusan Rabbul Alamin? Tidak percaya Fir'aun. Apa buktinya? Musa alaihi salam menunjukkan buktinya. Apa itu? Tongkatnya dilempar jadi ulam. Tangannya masukkan ke tiapnya, kemudian bercahaya terang benderang. Dan saat itu memang orang-orang melihat adanya sihir dan tukang sihir. Tapi melihat apa yang ada pada Musa, tukang sihir saja heran. Ini bukan sihir. Beda dengan yang kami pelajari. Beda dengan yang kami pelajari. Tetapi Fir'aun menyatakan, majita bihi sihir. Apa yang kamu datangkan ini sihir. Ayo, kita adu dengan sihirnya tukang-tukang sihir kami. Maka disepakatilah tempat dan waktunya, mereka berkumpul. Maka ditanyakanlah, siapa yang mau duluan melempar? Kata Musa, silakan kalian lempar duluan. Mereka melempar isiyahum, hibalahum wa asiyahum. Mereka lempar tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka menjadi ular yang banyak. Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular. Ular sungguhan. Yang tukang-tukang sihir tadi tahu itu ular sungguhan. Bukan ular seperti yang mereka buat yang hanya terlihat seperti ular. Padahal bukan. Saharu ayunan nas, menyihir mata-mata manusia sehingga tali kelihatan seperti ular. Tetapi yang dilemparkan oleh Musa benar-benar menjadi ular, sehingga tukang sihir pun kebingungan. Buktinya ularnya Musa alaihi salam talqaf ma sana'u, bisa memakan apa yang mereka buat tadi, tali temali dan dimakan semuanya. Kalau yang namanya sihir, gak bisa begitu. Maka yang pertama masuk Islam, tukang-tukang sihir. Amanna birabbi Musa wa Harun. Kami percaya, kami beriman kepada Rabbnya Musa. Kat tukang sihir. Baik. Berarti dari kisah ini, pendalilan kenabian dengan apa? Dengan mu'jizat. Istidlal. Birrisalah. Pendalilan dengan, atau pendalilan dalam membuktikan kerasulan adalah dengan mu'jizat. Mu'jizat. Ternyata barakallahu fikum, ada pendalilan lain selain mu'jizat, yaitu bil Quran. Bagaimana pendalilan dengan Quran? Dari mana Quran? Tanzilun min Rabbil Alamin. Kalau Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin, berarti siapa Rasul? Siapa Nabi Muhammad? Rasul yang diutus oleh Allah karena dapat wahyu. Diturunkan kepadanya Al-Quran. Ayat. Berarti butuh memerlukan penjelasan. Apakah Quran ini benar-benar dari Allah? Dibuktikan dengan sekian ratus, sekian ribu bukti. Yang mengalahkan mukjizat. Mukjizat itu luar biasa kan? Khariqul adah. Keluar dari kebiasaan. Di dalam Quran ada khariqul adah? Banyak. Kalau banyak itu segitu. Kalau banyak lebih banyak lagi. Banyak. Contoh. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab fayasla naran dhata lahab. Akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Abu Lahab masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Tapi sudah dipastikan masuk neraka. Artinya Abu Lahab tidak akan masuk Islam. Bayangkan kalau bukan dari Allah, Abu Lahab ini masuk Islam. Masuk Islam. Tabatnya dihapus, ganti. Ternyata masuk Islam. Saya selana ron diganti. Saya la jannah. Kalau sudah masuk Islam. Iya kan? Kok bisa tahu ayat yang dibacakan oleh Nabi tadi? Saya selah naran data lahab. Bahwa Abu Lahab gak akan masuk Islam sampai matinya. Luar biasa. Khariqul ada. Baik. Para sahabat masih di perjalanan dari Mekah. Pulang dari Hudaybiyah ke Madinah. Sudah turun wahyu. Sayaqulul mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Nanti akan berkata orang-orang yang tidak ikut berangkat, kami disibukkan oleh harta kami dan anak-anak kami, mintakanlah ampun untuk kami. Belum kejadian, masih di perjalanan. Mereka sudah dapat wahyu dari Allah, dari nabinya alaihi salatu wassalam. Sampai di Madinah berdatangan munafikin dan mengucapkan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kata para sahabat yang tadi sudah diturunkan ayatnya, ternyata ini nih orangnya nih, 1, 2, 3. Mukjizat bukan itu. Mukjizat khariqul adah atau tidak? Khariqul adah, adatnya manusia enggak tahu hari esok. Yang tahu hari esok siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ayat tadi dari Allah. Allah tahu nanti akan terjadi di Madinah. Para munafikin akan datang, akan berkata begini, akan berkata begitu. Dan itu bukan sekali. Setiap munafikin mau berbuat, sudah turun ayatnya. Mereka akan berbuat begini, mereka akan berbuat begitu. Belum lagi ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta yang Nabi saja belum ke sana. Seperti dua lautan yang bertemu. Bahrani. Bertemunya dua lautan yang layak bagian, yang tidak saling melampaui. Tahu dari mana? Beliau tidak pernah mengarungi lautan. Dan lautan yang terjadi tadi yang dikisahkan bukan di sekitar situ, jauh. Berbicara tentang kejadian-kejadian di alam ini yang orang-orang belum tahu sama sekali kecuali belakangan, baru sekarang ditemukan. Persis seperti dikabarkan dalam Quran. Ini juga persis seperti dikabarkan dalam Quran. Ini juga persis seperti dikabarkan dalam Quran. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak. Ini juga khariqul adah, bukti kalau ini bukan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan bikinan sendiri, bukan. Dari Allah, wahyu, tanzilun min rabbil alamin. Tanzilun min rabbil alamin. Kalau Nabi menulis, Nabi Ummi gak bisa menulis. Atau mungkin baca dari buku-buku lama, Nabi tidak bisa membaca. Atau mungkin diajari oleh pendeta-pendeta, gak pernah berguru pada pendeta-pendeta. Atau mungkin ada yang kasih tahu, mengajarinya dan sebagainya. Kapan, di mana, dengan bahasa apa? Rasulullah SAW menyebutkannya dengan bahasa Arab yang bahasanya juga indah. Bukan dengan bahasa Ibrani, bukan pula dengan bahasa yang lainnya. Dengan bahasa Arab, bahasanya mereka. Tetapi dengan tata bahasa yang juga luar biasa. Luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya, luar biasa tingginya, luar biasa hebatnya. Sehingga orang-orang Arab yang punya bahasa sendiri kaget-kaget. Ini istimewa sekali kalimat. Padahal bukan syair. Apalagi ucapan tukang tenung. Apalagi ucapan bukan syair, bukan penyair, bukan ucapan tukang sihir, bukan. Ini juga bukti berikutnya. Bahwa ini bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Kembali kepada kitab. Berarti pendalilan dengan Quran atas kenabian Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi, kata Ibnu Qayyim. Lebih tinggi, lebih asyraf, lebih mulia daripada pendalilan dengan mu'jizat-mu'jizat. Dan bukan berarti Nabi tidak punya mu'jizat. Tidak seperti kata Mu'tazilah atau yang sejenisnya. Nabi Muhammad SAW tidak punya mukjizat kecuali Quran. Kata siapa? Tangan Rasulullah SAW bisa keluar air sampai seluruh pasukan minum, memenuhi tempat air mereka sampai selesai dari tangannya. Nabi SAW memanggil pohon dan pohon itu datang. Itu juga mukjizat. Apa lagi? Banyak mujizat-mujizat Nabi Muhammad SAW. Tetapi mengapa tidak seperti terkenalnya mujizat Nabi Musa membelah lautan, atau mujizat Nabi Fulan dan Nabi Fulan? Mengapa mujizat-mujizat Nabi Muhammad SAW tidak terkenal? Karena mujizat yang paling besarnya adalah Quran. Maka para ulama cukup dengan pembuktian Al-Quran sebagai mujizat. Dari mana Nabi tahu? Kisah Nabi Musa. Dari mana Nabi tahu? Kisah Nabi Sulaiman. Dari mana Nabi tahu? Kisah Nabi-Nabi sebelumnya di dalam rincian Al-Quran ada. Padahal sudah dikatakan tadi, Nabi tidak membaca, tidak menulis, dan tidak pernah berguru pada pendeta-pendeta mereka. Mereka buka kitab mereka, kok benar? Dari mana dia tahu? Kok betul, persis sama seperti yang pernah turun? Dari mana? Karena yang menurunkannya sama. Yang menurunkan Injil, yang menurunkan Taurat, dia juga yang menurunkan Al-Quran. Hanya saja Injil dan Taurat sudah berani mereka merubah-rubahnya, menambah dan menguranginya, sehingga sekarang sudah tidak jelas mana yang benar, mana yang salah, tercampur di dalamnya. Adapun Al-Quran masih terjaga sampai hari ini dan sampai yang akan datang, dan itu juga mukjizat. Khariqul 'adah. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami juga yang akan menjaganya terus-menerus. Bukti sampai hari ini enggak ada yang bisa merusak Al-Quran. Ada yang mengganti satu huruf, dua huruf saja. Malam dia buat, pagi ketahuan. Malam dia buat Al-Quran, pagi sudah ketahuan. Jadi, mushaf yang dicetak oleh Yahudi, ada pengurangan kalimat ini, ada pengurangan kalimat itu, sudah ketahuan. Dan sudah beredar di mana-mana, pengumumannya hati-hati. Kalaupun ada yang tidak sengaja salah cetak, dan yang membacanya seorang anak menghafal dengan salah juga. Begitu dia ngimami, yang negurnya satu masjid. Subhanallah. Subhanallah. Mengapa? Banyak penghafal. Terjaga Al-Quran. Tapi lihatlah kitab-kitab lainnya yang dulunya asalnya dari Allah, tapi ketika mulai tangan-tangan manusia ikut bermain, kacau jadinya. Kalau dikatakan bukan begitu kalimatnya di dalam Injil, Injil yang mana? Ya Matius, Lukas begini. Yang ini Matius, yang ini Lukas. Yang lain mengatakan yang lain lagi. Oh, tidak bisa. Dalam Injil ini ada. Sehingga terjadilah kekacauan di tengah-tengah mereka karena sudah tidak lagi ada yang terjaga. Dan itu barakallahu fikum, bukan Allah tidak tahu. Allah tahu akan terjadi begitu. Maka Allah utus Nabi terakhir, Allah turunkan kitab terakhir, dan Allah janji akan menjaganya sampai akhir masa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Di akhir ayatnya, akhir ayat di surat Naam Al-Waqi'ah. Fala uqsimu bima waqi'an nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Setelah itu Allah katakan, apa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apakah dengan berita ini kalian masih mau berbasa-basi? Mau bermudahana? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian jadikan syukurmu terhadap rezeki yang Allah berikan pada kalian syukurmu dengan cara mendustakan. Dengan cara mendustakan. Perhatikan syarahnya. Apa bihadzal haditsi antum mudhinun? Ai, kata Mujahid, turiduna antumali'uhum. Apakah kalian ingin berbasa-basi dengan mereka? Watarkanu ilaihim. Kemudian kalian ingin cenderung mengikuti mereka. Padahal hadisnya sudah jelas. Beritanya dari Allah sudah jelas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, thumma wabbakhahum. Kemudian Allah jelekkan mereka. Ala wad'ihimul idhan. Allah jelekkan mereka karena mereka masih mau berbasa-basi. Itu idhan. Fi ghairi mawdi'iha, tidak pada tempatnya. Seakan-akan ada mudahana yang pada tempatnya. Yes. Mereka bermudahana tidak pada tempatnya. Apakah ada mudahana yang pada tempatnya? Sesungguhnya tidak ada. Sebab kalau mudahana pada tempatnya yang benar, namanya lain. Bukan mudahana, tapi mudarah. Mudahana, barakallahu fikum, adalah ingin dekat dengan orang-orang kafir dengan mengorbankan agama. Berbasa-basi dengan orang di luar Islam dengan mengorbankan agama. Itu mudahana. Kalau mudarah, ingin selamat dari orang-orang kafir dengan mengorbankan dunia. Iya, ambil. Dunianya dikorbankan. Lu kamu berbasa-basi dengan mereka. Bukan, itu mudarah. Ingin selamat agamamu, kamu berikan pada mereka apa yang mereka sukai. Ambil. Tapi dunia, agama kami gak akan ngalah setapak pun. Agama kami gak akan ngalah sejengkal pun. Maaf, ini agama kami. Baik. Orang-orang kafir biasanya selalu menawarkan mudahana dari sejak dulu sampai hari ini. Apa ayatnya? Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kalau kalian bermudahana, mereka pun bermudahana. Kalau kalian mau menyembah berhala mereka, sekali saja mereka akan sholat bersamamu. Itu mudahana. Jadi mereka ingin kita ngalah, mengikuti agama mereka sedikit aja, nanti mereka juga akan mengikuti agama kalian sedikit. Ini mudahana yang dilarang, haram. Dan dalam ayat ini dikatakan afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Apakah dengan berita yang pasti ini, dengan berita yang meyakinkan ini, kalian masih mau berbasa-basi? Kalian masih mau bermudahana? Mudhinun. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Memang mereka selalu ingin meminta, memohon, merengek, menipu agar kalian mau bermudahana, agar kalian mau mengalah, nanti mereka juga mengalah. Akhirnya terbentuklah satu agama yang merupakan agama oplosan. Mengapa? Karena digabung. Kamu ngalah ini, nanti saya ngalah itu. Kamu ngalah yang sini, nanti ngalah yang situ. Terus mendekat, mendekat, mendekat, mendekat, sampai kemudian jadi agama yang satu. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada Islamnya, dijadikan satu. Bikin pondok agama-agama. Jadi pondok mengajarkan tiga agama. Di Ungaran sudah ada, tapi dari Semarang. Pondok ada gerejanya, ada masjidnya, ada tempat ibadah lainnya. Ini barakallahu fiikum, mudahana. Mudahana, toleransi itu bukan mudahana. Berbeda jauh. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Silakan kalian beribadah dengan agama kalian, kami akan beribadah dengan agama kami. Kami enggak akan menyembah apa yang kalian sembah, sebagaimana kalian juga bukan penyembah apa yang kami sembah. Selesai. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kalau mudharah seperti ngalahnya kaum muslimin di Mekah. Diginikan ngalah, digitukan ngalah. Mengapa? Karena yang korban adalah dunia, bukan agama. Ada yang disiksa, ada yang diusir, ada yang dirampas, ada yang begini dan begitu, sampai kemudian hijrah. Rumahnya bagaimana? Ditinggal. Hartanya bagaimana? Ditinggal. Karena musyrikin berkata, kalian berdagang di sini, kalian berbisnis di Mekah, tiba-tiba mau pergi membawa harta kalian, tidak bisa. Kalau kalian mau pergi, tinggal. Oh boleh, ambil. Saya tetap pergi. Tinggal barangnya, ini barangnya. Tinggal hartanya, ini harta. Ambil semua. Saya mau pergi. Makanya disebutkan, lil fuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diarihim wa madha wa amwalihim. Meninggalkan negerinya dan meninggalkan hartanya, enggak dibawa. Kok ngalah? Itu mudahana. Bukan, itu mudharah. Bukan mudahana. Kan dikorbankan dunia. Barakallahu fikum. Qala kata Ibnu Qayyim, yang seharusnya fima haqquhu an yusda', berarti kalau tidak pada tempatnya, pada masalah agama itu tidak pada tempatnya, kalau pada masalah dunia itu tempatnya, silakan. Pada perkara yang harusnya ditegaskan, wa yufarraq bihi, yang harusnya dijelaskan, wa yu'addu alaihi bin nawajid, yang harusnya digigit dengan geraham-geraham kalian, ini pegang kuat-kuat, wa tuthanna alal khanasir, yang harusnya dipegang di pinggang kalian, dikekep, dipegang di, itu namanya pemegang agama, wa ta'aqqada alaihi al-qulub wal af'idah, yang harusnya diikat dengan hati, wa yuharib wa yusalim li ajlih, yang harusnya berdamai dan berperang karena agama. Wala yaltawi anhu yumnatan wala yusratan, yang seharusnya tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri. Wala yakunu lil qalbi iltifat ila ghairihi, yang harusnya tidak menengok ke kanan ataupun ke kiri, dan hati tidak berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Wala iltifat, tidak menengok. Wala muhakamah illa ilaih, tidak berhukum kecuali kepadanya. Tidak bertikai kecuali karenanya. Tidak mengikuti jalan kecuali jalannya. Dan tidak mencari matalib yang tinggi kecuali dengan cahayanya, cahaya agama. Wala shifaun illa bihi, tidak ada kesembuhan kecuali dengannya. Fahuwa ruhul wujud, maka akidah Islam ini merupakan ruhnya keberadaan segala sesuatu. Wahayatul alam, termasuk kehidupan alam. Wa madarus sa'adah, dan termasuk lingkup kebahagiaan ada pada agama. Wa faidatun al-falah wa tariqun najah, keselamatan, keberhasilan, jalan ke najah, jalan keberhasilan. Sabilur rasyad, jalan yang lurus. Wa nurul basail, dan cahaya pandangan. Itu semua pada din, pada agama ini. Tidak boleh nalah sedikit pun, tidak boleh basa-basi, tidak boleh kita bermudahana. Fa kaifa tutlabul mudahana bima hadza sya'nuhu? Bagaimana mungkin kita berbasa-basi dengan sesuatu yang sudah pasti? Bagaimana kita berbasa-basi dengan sesuatu atau mengorbankan sesuatu yang sudah pasti? Walam yanzil lil mudahanah, hendaklah jangan turun untuk ngalah. Wa inna manazala bil haqq walil haqq, tetapi diturunkan perintah untuk menegaskan kebenaran. Wal mudahanatu inna ma takunu fi batilin, mudahana, basa-basi, bisa terjadi pada sesuatu yang batil. Huwan la tumkin izalatuhu, kekuatan yang tidak mungkin bisa digeser. Aw fi haqqi dhaif, atau pada orang yang lemah, terpaksa. La tumkin iqamatuhu, yang tidak mungkin ditegakkan. Fayahtajul mudahin ila an yatruka ba'dal haqqi, maka orang yang mudahana kadang meninggalkan sesuatu yang hak karena dia lemah, karena dia kalah. Fa'amal haqqu, adapun kebenaran, alladhi qama bihi kullu haqq, yang menegakkan segala kebenaran yang lain. Fakaifa yudahan bihi, maka bagaimana mungkin kita bisa mudahana. Wa qawluhu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, taqaddamal kalamu 'alaiha, sudah pernah lewat pembahasannya di awal bab. Apa itu? Masih ingat? Yani apakah kalian menjadikan syukur kalian pada rizki yang Allah berikan pada kalian, yaitu hujan, kalian balas dengan pendustaan? Apakah kalian balas dengan kalimat, oh ini karena bintang ini, oh ini karena bintang itu? Ini sesungguhnya wajhul istishhad, sisi pendalilannya. Tetapi karena sudah dibahas di awal bab, maka tidak perlu diulang di bab ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.